Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilallahi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. Para jamaah Masjid Al-Hasanah yang kami hormati, para mustami'in wal mustami'at Radio Muslim, ya, dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul di dalam majelis ta'lim rutin kita di Kamis sore dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam keadaan dikaruni nikmat dari Allah semata. Dan ini tentu adalah nikmat yang harus kita syukuri, ya. Dan Allah pilihkan dari hamba-hambanya adalah kita yang bisa hadir senantiasa di dalam majelis ta'lim. Dan semoga kehadiran kita di sini di sore hari ini terhitung di sisi Allah sebagai amal soleh kita semua. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, para pendengar Radio Muslim yang berbahagia, pada sore hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh panitia, kita akan sedikit membahas tentang hal yang berkaitan tentang hidup dan mati di atas tauhid. Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting, ya. Pembahasan yang berkaitan dengan masalah akidah tauhid adalah pembahasan yang paling penting di antara pembahasan-pembahasan yang lain. Ahammu minal muhim, yang paling penting di antara yang penting-penting. Ahammu simtahdil, paling penting di antara yang penting yang lain. Di dalam Islam ada pembahasan muamalah, ada pembahasan ibadah, ada pembahasan mustalah hadis, fikih dan sebagainya, masalah tijarah, masalah politik, siasat dan sebagainya. Semuanya penting. Tetapi yang paling prioritas, yang paling penting adalah pembahasan yang berkaitan dengan masalah akidah tauhid, ya. Karena dengan akidah tauhid inilah kunci keselamatan setiap insan, kunci keselamatan setiap manusia. Apabila manusia dia hidupnya mengamalkan tauhid, istiqomah di atas tauhid, ya, akidahnya bagus, bersih dari berbagai macam perbuatan syirik sampai dia meninggal dunia, ya, maka dia pasti akan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan perlindungan dan mendapatkan ganjaran surga serta terbebas dari kekalnya api neraka. Ya. Sekali saya sampaikan bahwasanya barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia sebagai seorang muwahhid, ya, sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala, maka ada satu hal yang perlu diperhatikan. Ini adalah karunia yang terbesar bagi seorang muwahhid yang meninggal dalam keadaan bertauhid, adalah dia pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga. Dan dia pasti akan terhindar dari kekalnya api neraka. Ya. Pasti dia akan terhindar dari kekalnya api neraka. Ya. Yang pertama, dia pasti masuk surga. Yang kedua, dia pasti akan terhindar dari kekalnya api neraka. Nanti saya jelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan ini juga. Kemudian dalam sore hari ini ada beberapa bab yang perlu saya sampaikan, ya, saya nukilkan dari beberapa syaruhat Kitab Tauhid dan juga dari mutun Thalibul Ilmi. Ya, yang pertama adalah bahwa tauhid adalah tujuan hidup setiap insan. Ya, bab pertama adalah tauhid adalah tujuan hidup setiap insan. Yang kedua adalah tauhid adalah manhaj dakwah para nabi dan rasul. Ya. Tujuan diutusnya para anbiya war rasul, ya, adalah dalam rangka untuk menyampaikan perkara tauhid. Kemudian bab yang ketiga adalah matilah sebagai muwahhid atau sebagai muslim. Yang keempat adalah selamatkan diri kita dari yang merusak tauhid, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, afwan, ternyata ada lima bab. Yang kelima adalah bab karunia Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertauhid di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah tujuan diciptakannya setiap manusia, yaitu adalah dalam rangka untuk menegakkan akidah tauhid. Sebagaimana ayat yang ada di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, ya, melainkan adalah dalam rangka untuk liya'buduni, dalam rangka untuk beribadah kepadaku semata. Yaitu ada tujuannya adalah liya'buduni, beribadah kepadaku semata. Jadi tujuan hidup manusia adalah tiada lain, ya, melainkan adalah dalam rangka beribadah, yang pertama. Yang kedua, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya adalah liyuwahhidullah, dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita insan atau bukan, jamaah sekalian? Kita insan, bahkan jin. Ya. Jin dan insan, kita sebagai manusia tercipta, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, jangan sampai lupa sebagai manusia akan tujuan hidup ini, yaitu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kemudian di dalam kitab Qawaidul Arba, ya, di sini dikatakan, saya nukilkan, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk dan arahan untuk mentaatinya. Annal hanifiyata millata Ibrahima. Bahwasanya hanifiyah, agama tauhid, adalah milah Ibrahim, ya. Kadang-kadang agama tauhid itu disebut juga hanifiyah, ya. Hanifiyah itu lurus, ya. Hanif adalah yang lurus, ya. Agama Hanifiyah adalah milahnya Ibrahim. Apa itu milahnya Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam, anta'budallaha wahdahu mukhlison lahuddin, yaitu bahwasanya engkau beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan diri di dalam beragama. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, sebagaimana Allah perintahkan hal ini kepada seluruh manusia, ya, kepada seluruh manusia. Wa khalaqahum laha kama qala ta'ala, dan menciptakan mereka semua adalah dalam rangka tujuan untuk ibadah. Jadi agama Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam adalah agama Hanifiyah. Apa itu agama Hanifiyah? Yaitu agama yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah semata. Beribadah kepada Allah semata. Bahkan tujuan penciptaan setiap manusia adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim dengan seluruh para nabi itu agamanya sama. Agamanya sama, yaitu menyampaikan masalah tauhid, ya. Sebagaimana ayat yang ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Fa idza 'arafta, maka ketahuilah, annallaha khalaqaka li'ibadatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan antum semua, menciptakan kamu semua. Ya, kita sebagai insan adalah dalam rangka untuk li'ibadatihi, agar kita semua beribadah kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak disebut sebagai ibadah kecuali bersamanya ada perkara tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholata illa ma'at taharati. Seperti halnya, ya, seperti halnya sholat, dia tidak bisa disebut sholat melainkan bersamanya harus ada suci, ada harus ada wudu atau toharoh. Ya, ibaratkan di sini bahwasanya ibadah tanpa tauhid itu seperti sholat tanpa wudu. Sah apa tidak sholat tanpa wudu? Tidak sah, sama. Ya, ibadah kita tanpa tauhid, maka ibadah kita akan rusak, ibadah kita tidak sah, dan ibadah kita akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhala asyirku fil ibadati fasadat. Maka apabila, ya, apabila syirik itu masuk di dalam ibadah kita, maka fasadat, maka dia akan merusak agama kita. Akan merusak ibadah kita. Kal hadatsi idza dakhala fit taharati, sebagaimana najis, ya, najis itu akan merusak, ya, apabila dia masuk ke dalam taharah. Kama qala ta'ala, maka lil musyrikina ayya'muru masajida lillahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Ulaika habitat a'maluhum fa finnarihum khalidun, ya. Fa idza 'arafta, kemudian ketahuilah juga oleh kalian bahwasanya annasyirka idza khalatul ibadata afsadaha. Ketahuilah bahwasanya apabila syirik itu masuk bercampur kepada ibadah kita, kepada amalan ibadah yang kita lakukan, maka dia pasti akan rusak. Sebagaimana juga agama kita, apabila termasuki perkara-perkara amalan-amalan syirik, maka agama kita akan rusak. Karena yang dirusak apanya? Akidahnya. Sementara akidah itu adalah pondasi agama. Pondasi agama. Kalau panjenengan misalkan sholat, yang rusak itu misalkan hanya sekedar gerakannya tidak sempurna, mungkin masih diterima sholatnya. Tetapi apabila sholatnya itu sudah hilang sucinya, wudunya, tapi nekat terus sholat, Nah, sholatnya diterima apa tidak? Tidak diterima. Sebagaimana juga ibadah kita apabila kemasukan perkara syirik, maka ibadah kita juga akan rusak. Bahkan wa ahbata al-amala. Ini ya, yang lebih dahsyat lagi akibatnya adalah selain ibadahnya itu rusak, bahkan amal kebaikan itu akan terhapus dengan kesyirikan itu. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnari. Bahkan ya, terancam pelakunya, pelaku apa? Pelaku perbuatan syirik itu akan kekal di dalam neraka. Jadi ibadah kita apabila kemasukan syirik, perbuatan syirik, akibatnya ada tiga. Yang pertama, ibadahnya itu rusak, ya, afsadat, ya, rusak. Yang kedua, amal kebaikannya akan terhapus. Dan yang ketiga adalah pelakunya terancam kekal di dalam neraka. Karena apabila dia meninggal dunia, dia belum bertobat dari perbuatan syirik yang besar, ya. Karena syirik nanti ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Nah, syirkul akbar ini bisa mengekalkan pelakunya ke dalam api neraka. Bisa dipahami? Ya, jadi tujuan hidup manusia, saya ulangi, yang pertama adalah untuk liya'budullah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perkara ibadah. Kenapa? Karena apabila kemasukan perkara syirik, maka ibadahnya akan rusak, ya, sebagaimana sholat hilang toharohnya karena najis, maka rusak sholatnya. Yang kedua adalah selain rusak ibadahnya adalah amal kebaikan kita bisa terhapus, dan yang ketiga bisa terancam kekal di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu penting sekali mempelajari akidah tauhid ini, supaya kita faham tentang mana tauhid, mana syirik, dan ini adalah fondasi kehidupan kita. Kemudian saya sampaikan di sini ada beberapa golongan atau milah yang menyimpang dari tujuan penciptaan kita. Yang pertama, ya, bisa dicatat, yang pertama adalah golongan mulhidun. Golongan mulhidun adalah golongan yang menolak akan eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menolak agama, menolak syariat Allah, bahkan dia tidak beriman akan adanya Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa kuliahnya itu ateisme, ya. Mulhidun, golongan yang menolak. Apa dia beribadah? Tidak beribadah. Bahkan dia tidak mengakui adanya eksistensi Tuhan, ya. Bahkan dia mengatakan bahwasanya agama itu adalah racun. Agama adalah apa itu? Baru-baru ini saya mendengar satu kalimat dari orang ateis, agama adalah kendaraan yang sudah kuno. Itu. Pernah membaca Twitter seperti itu? Ada beberapa minggu ini saya baca, agama adalah kendaraan yang sudah kuno, yang sudah usang, ya, dari seorang ateisme, ya. Ini terkenal orangnya, sering muncul di acara TV, mungkin antum kenal, ya, acara ILC itu, yang sering debat itu. Non muslim, ya. Dia ateisme, dia memahami ateisme, dan dia hidupnya tidak beribadah. Tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi mentauhidkannya. Karena dia menganggap bahwasanya agama adalah sesuatu hal yang tidak perlu, bahkan tidak beriman akan adanya eksistensi Allah Rabbul Alamin. Mulhidun, ateis. Hati-hati, di kampus itu sok intelek orang-orang ateis, ya. Sok akalnya seperti dewa, tapi sebenarnya jahil, ya. Dia hidup di atas hawa nafsu. Pernah ketemu orang ateis? Debat? Gak usah dilayani. Eman-eman, ya. Gak usah tukar pikiran, ya. Ini orang yang menyimpang. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang dalam hidupnya tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang disembah? Yang disembah adalah tawaqid atau tawhud, ya. Apa tawhud itu? Ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Apa itu? Ya mungkin dewa. Mungkin ada yang nyembah dewa? Banyak, ya, banyak. Di Indonesia juga banyak yang nyembah dewa-dewi, ya. Agama di sana, di Bali itu, kemudian Kejawen dan sebagainya. Ada juga yang menyembah matahari. Ada apa tidak? Ada yang menyembah matahari. Kemudian ada yang menyembah dukun, kahin, mempercayai dukun. Ya. Man ata arafan au kahinan, ya. Barang siapa yang datangi dukun, ya, atau tukang ramal, ya, kemudian dia membenarkan perkataan dukun itu, maka dia seperti telah kufur terhadap syariatnya Muhammad atau sholatnya tidak diterima, ya, ya, selama 40 hari. Itu dukun. Ya. Banyak sekali dukun sekarang. Dukun berkedok ustaz juga banyak. Ada juga yang menyembah para wali, para kuburan, ya, atau yang bau reksa, atau sesuatu yang dianggap berkuasa dalam suatu wilayah tertentu, sehingga dia ihtiram, dia ta'zim kepadanya, dan dia memberikan suatu pengagungan yang berlebihan, yang seharusnya diberikan kepada Allah, tetapi dia berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah laut. Pernah dengar sedekah laut? Dia bersedekah, ya, karena bersyukur atas hasil tangkapan ikannya, supaya aman, ya, kehidupannya, tolak dari bala, maka dia sedekah laut. Sapinya disembelih atau kerbunya dengan berbagai macam makanan dan sebagainya, dilarung ke laut. Ya. Yang dituju siapa itu? Yang dituju siapa? Yang dianggap bau reksa di tepi laut. Yang dianggap menguasai pantai dan pesisir laut. Ini masuk pada perbuatan syirik. Dan pengemasannya itu biasanya indah-indah. Oh, ini budaya kearifan lokal, ya. Meningkatkan nilai wisata, ya. Meningkatkan, ya, nguri-uri budaya nenek moyang. Apapun kalimatnya, semuanya adalah perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam surat At-Taubah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ini juga termasuk perbuatan yang menyimpang. Mereka mengambil para ulama mereka dan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, kemudian menjadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang menyembah rahib-rahib mereka atau ulama-ulama mereka, ya? Karena kadang-kadang ada ulama su, ya. Ulama su itu kerjaannya menjual ayat-ayat Allah, dan dia bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sudah jelas haram, ya, mengucapkan hari rayanya orang-orang musyrik, haram. Tapi ulama su ini mengajari kita untuk berbuat demikian. Dalilnya macam-macam. Nah, ini kalau kita taati, nah, ini bahaya. Ini bisa termasuk dalam perbuatan, ya, yang dimaksudkan di dalam surat At-Taubah ini. Dan yang seperti ini banyak sekali. Ya, kita harus belajar akidah supaya paham mana ulama yang robbani dan mana ulama yang su, ya. Jadi golongan yang tersesat dalam masalah tauhid, tujuan hidup, yang pertama golongan mulhidun, yang kedua adalah golongan yang beribadah kepada selain Allah, dan yang ketiga adalah golongan yang musyrikun. Dia menyembah kepada Allah dalam suatu perkara, tetapi dalam perkara ibadah yang lain dia menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Salat, puasa, haji, dia menyembah kepada Allah. Tapi ternyata biasanya dalam masalah rizki, dia tidak tawakal kepada Allah. Dia tidak bergantung kepada Allah. Tidak memohon kepada Allah. Ya. Itu para pedagang-pedagang muslim biasanya masih banyak. yang menggunakan rajah atau pesugihan dalam dagangannya. Supaya apa? Supaya dagangannya laris, supaya dagangannya laku. Biasanya di depan pintu dikasih rajah, ya, tulisan Arab, ya. Tulisan Arab kecil-kecil. Kadang-kadang dibuka, dibaca saja enggak bisa. Ya, kita yang sudah belajar nahwu sorob, baca tulisannya enggak bisa. Ini tulisan apa, Pak? Enggak tahu, pokoknya dikasih orang pinter gitu. Apa tujuannya ini? Ya, supaya dagangannya laris, banyak konsumen datang. Ini Masya Allah. Seperti ini tidak boleh. Ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meyakini bahwasanya rezeki kita tergantung dari rajah yang dipasang itu, ini syirkul akbar. Dan apabila kita meyakini bahwasanya dagangannya itu laris karena Allah, sebabkan karena Allah dengan wasilah rajah-rajah itu, ini syirkul asghar. Dan dua-duanya termasuk dosa besar yang seperti itu. Dan yang seperti ini masih banyak terjadi di kalangan orang-orang yang mengaku muslim, ya, yang seperti itu. Ini bab yang pertama, yaitu tujuan hidup seorang manusia adalah liya'budullah, menyembah kepada Allah semata dalam perkara rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma wa sifatnya, ya. Dan kita tidak boleh menyerahkan segala sesuatu yang mestinya diserahkan kepada Allah, tetapi diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kedua adalah tujuan dakwah para nabi dan rasul. Ya, di dalam surat An-Nahl ayat 36 dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Maka sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat rasulan, seorang rasul. Tujuannya apa? Ani'budullah wajtanibut taghut, dan menyeru mereka untuk menjauhi taghut. Ya. Jadi dari Nabi Nuh, keadaannya Nabi Nuh, sampai Khatamul Anbiya wal Mursalin. Siapa Khatamul Anbiya wal Mursalin? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manhaj dakwah mereka itu sama, akidah mereka itu sama, pokok inti dakwah mereka itu sama. Tidak ada yang berbeda satu pun dari Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dakwah tauhid. Yang berbeda apanya? Yang berbeda hanyalah syariatnya. Aturan-aturannya, masalah puasanya apa, masalah sholatnya berapa kali, itu berbeda. Tetapi akidahnya sama. Dan seluruh para nabi sampai rasul dari awal sampai akhir adalah dakwahnya dakwah tauhid. Menyeru manusia untuk ani'budullah wajtanibut taghut. Oleh karena itu panjenengan semua apabila dakwah, ya, yang mengatasnamakan organisasi, yang mengatasnamakan jamaah, yang mengatasnamakan yayasan, yang mengatasnamakan ormas maupun pribadi, apabila ikut manhaj dakwahnya para rasul dan nabi, ya, maka dia harus ihtimam memperhatikan permasalahan tauhid sebelum dia memperhatikan perkara-perkara yang lain. Jadi dakwah salafiyah, ya, yang meniru salafuna soleh, maka dakwahnya pun mengikuti dakwah manhaj dakwah para anbiya dan rasul, yakni memperhatikan permasalahan tauhid sebelum memperhatikan perkara-perkara yang lain. Dan dakwah salafiyah, ya, dakwah sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, cirinya adalah dia senantiasa ihtimam. Perhatiannya itu kepada permasalahan tauhid. Ya. Karena itu adalah ahammu minal muhim, yang paling penting diantara perkara-perkara yang lain. Tidak pernah kita jumpai, ya, seorang da'i ahlu sunnah wal jamaah, dia kok sibuk menganalisa politik misalkan. Setiap hari yang dibaca koran, setiap hari yang dibaca adalah media nomor satu atau nomor dua atau nomor tiga atau nomor empat, kemudian dianalisa begini dan begitu. Iya, politik siasa itu bagian dari agama. Tetapi ihtimam dakwah salafiyah bukan di situ, tapi kepada perkara tauhid adalah perkara yang paling penting di antara perkara-perkara yang penting. Kalau akidahnya benar, kalau tauhidnya benar, fa insyaallah perkara-perkara yang lain itu akan mengikuti. Jadi kalau panjenengan melihat suatu gerakan dakwah, ya, atau dakwahnya seseorang, ini benar atau salah, perhatikan saja apa yang banyak disampaikan oleh mereka, apa yang banyak disampaikan oleh seorang da'i tersebut. Kalau yang diprioritaskan adalah perkara akidah, perkara tauhid, mengajak manusia kepada hal yang demikian, maka insya Allah ini termasuk tanda-tanda kebaikan dan tanda-tanda kebenaran. Ya. Tidak pernah menyampaikan masalah akidah, yang disampaikan malah ruqyah, penyembuhan, masalah sedekah. Setiap hari di mana-mana yang disampaikan ruqyah. TV juga ngomong begitu, sampai ke Belinger. Gak paham akidah ngomong seperti ini, ke Belinger. Ngaku melihat jin, ya, dajjal, mampu dilihat. Ini ke Belinger. Orang gak paham akidah bicara masalah yang lain, biasanya akan tersesat yang seperti ini. Ya, sebelum perkara-perkara yang lain panjenengan, maka belajar pun harus prioritas kepada perkara yang paling penting. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Apa itu taghut? Para ulama banyak definisi, tetapi saya ambil definisi yang paling singkat adalah ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa radin, dan dia ridho. Ya. Ma'ubida, ma'ubida min dunillah, wa huwa radin, dan dia ridho. Jadi kalau enggak ridho bukan taghut. Nabi Isa alaihissalam taghut atau bukan? Mas? Bukan. Kenapa bukan? Karena Nabi Isa itu tidak ridho disembah. Dakwahnya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW sama atau tidak? Sama, perkara tauhid. Bukan tauhid itu. Ya. Bukan tauhid. Yang tauhid itu ulama su, ya, dukun, kahin dan sebagainya, jin-jin yang suka disembah dan sebagainya, itu termasuk tauhid, ya, yang seperti itu. Kemudian tujuan diutusnya para rasul ada tiga di sini, di dalam kitab, ya, Saruhat Kitab Tauhid. Yang pertama adalah iqamatul hujah, yang kedua adalah rahmatan lil alamin, dan yang ketiga adalah bayan li tafsilil huda. Para rasul diutus, yang pertama tujuannya adalah untuk iqamatul hujah, menyampaikan kepada umatnya perkara tauhid. Yang kedua untuk merahmati seluruh alam semesta. Dan yang ketiga adalah untuk bayan, litafsilil huda, untuk menjelaskan secara rinci, ya, apa yang dimaksud, ya, al-huda artinya syariatnya. Ya. Kita tidak bisa mengerti akan rincian ajaran yang ada di dalam Al-Quran tanpa ada penjelasan dari hadis atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masih ada waktu? Masih, ya. Ya, sampaikan bab yang ketiga, mudah-mudahan bisa selesai. Bab yang kedua sudah selesai. Bab ketiga adalah mati sebagai muslim atau di atas tauhid. Jamaah sekalian rahimakumullah dan pendengar radio muslim yang berbahagia, dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amal itu dihitung atau tergantung dari akhirnya, kapan akhir amalan kita, yaitu saat kematian kita itu datang. Seperti apa keadaan kita saat mati, amalan apa saat kita itu sedang meninggal dunia, sedang wafat, di mana kita itu diambil, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak mengetahui. Yang kita upayakan adalah senantiasa berusaha di atas hidayah Islam wa sunnah, kemudian berusaha istiqomah dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mati di atas hidayah tersebut. Sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Allahumma, ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Maksudnya apa ini? Di atas Islam, ya, sebagai muslim, ya, wasunnah artinya adalah di atas pemahaman yang benar. Matikan kami sebagai muslim, ya, dan di atas pemahaman yang benar, yaitu pemahaman akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tadi saya sampaikan sebuah ayat, yaitu yang sudah sering saya sampaikan, dan beberapa semua khatib pasti menyampaikan ayat ini dalam khutbatul hajah, dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, ketikannya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian semua meninggal dunia melainkan sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena nanti di hari akhirat kita akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti saat keadaan kita itu meninggal dunia. Saya ulangi, yub'atsul 'abdu 'ala ma mata 'alaihi. Nanti di akhirat seorang hamba itu akan dibangkitkan seperti keadaan saat dia mati, saat dia meninggal dunia. Saat dia meninggal dunia, apakah dia sebagai seorang muwahhid atau sebagai seorang musyrik, sebagai seorang yang taat atau sebagai orang yang fasik, ya, itu akan berpengaruh terhadap keadaan kita nanti di akhirat. Ya. Kita memohon kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan sebagai seorang muwahhid dan dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana caranya kita mengupayakan agar mati dalam keadaan tauhid dan di atas kebaikan mendapatkan husnul khotimah? Al-Munawi, ya, seorang ulama Syafi'i menjelaskan, yamutu al-'abdu 'ala ma 'asha 'alaihi. Ya. Seorang hamba itu akan meninggal dunia, akan mati, ya, dalam keadaan sesuai dengan kebiasaannya saat dia menjalani hidup. Saya ulangi, seorang hamba akan meninggal dunia seperti keadaan atau kebiasaan saat dia menjalani kehidupannya sehari-hari. Ini pada ghalibnya, pada umumnya, ya. Oleh karena itu kita berusaha setiap jengkal waktu yang kita punya, berusaha dalam kebaikan, menjaga permasalahan tauhid ini agar tidak jatuh dalam permasalahan syirik. Kita ikhlas dalam setiap ibadah kita, dan kemudian kita istiqomah setiap waktu sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kenapa jamaah sekalian, apabila kita meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim, tadi sudah saya sampaikan, pasti kita akan masuk surga. Dan pasti kita itu akan terhindar dari kekalnya api neraka. Dan nasib seorang muslim yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Al-Asqar, ya, di dalam Ahwalul Akhirah fil Aqidatil Islam, ya, itu nasibnya ada tiga. Nasib orang Islam yang pertama adalah yudkhilul jannah bi ghairi hisab wal adab. Masuk dia, masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hisab dan tanpa azab. Dan dalam suatu hadis yang panjang dijelaskan ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa ghairi hisab wal adab. Dan setiap satu orang membawa, dalam suatu riwayat dikatakan 10 ribu lagi. Berarti berapa itu? 70 ribu kali 10 ribu. Berapa? 10 ribu kali 70 ribu. Nolnya berapa itu? 8. Berarti berapa? 77 miliar atau berapa? Nah, nanti antum hitung sendiri itu. Ya. 10 ribu membawa setiap orang 10 ribu. Ya. 700 juta ya? 700 juta. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita di dalamnya. Salah satu cirinya adalah mereka senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hidupnya. Jauh dari perkara syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bighairi hisab wal adab. Kemudian yang kedua, ya, ciri-cirinya itu banyak, perlu kajian khusus ya, nanti lain waktu bisa. Ciri-ciri orang yang masuk surga bighairi hisab wal adab. Ini bagus buat kajian ya. Hadisnya sangat panjang soalnya, cukup panjang. Yang kedua adalah orang muslim yang masuk surga dengan dihisab, tapi tanpa azab. Dia langsung masuk surga. Hisab langsung masuk surga. Yang ketiga adalah orang muslim yang masuk surga pada akhirnya, tetapi transit dulu. Di mana transitnya? Di terminal, stasiun. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Transitnya di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam mizan, dalam timbangan, dia termasuk golongan orang yang muwahhid, tetapi dia banyak berbuat dosa. Yang membuat perbuatan dosanya itu berat. Ya. Berat, jadi dosanya sangat berat di sisi Allah. Ya, dosa-dosa apa saja yang membuat berat timbangannya, ya, di antaranya dosa jariah. Ini bisa buat kajian juga. Dosa-dosa yang berat ya, di akhirat nanti. Ini termasuk di antaranya dosa jariah, mengajarkan keburukan, ghibah, ya, mendolimi orang yang belum selesai perkaranya di dunia, kemudian diadili nanti di akhirat. Ya. Kemudian dosa uqukul walidain, macam-macam dosanya. Ada kitab sendiri yang membahas masalah itu. Ini berat seperti itu. Orang hutang, ngemplang, ya, tidak nyarutang, sampai meninggal belum nyarutang. Ini juga termasuk pemberat, ya. Bukan timbangan kebaikan, tapi timbangan keburukan. Ya. Seperti itu. Transit di neraka, kemudian diazab oleh Allah sampai bersih, kemudian diampuni, kemudian masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan orang muslim. Tapi syaratnya adalah bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang musyrik, orang kafir itu, dia itu tidak masuk titian siratal mustaqim. Langsung masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan dia kekal di dalamnya. Yang keempat, ya. Maratan ukhra, ini yang terakhir saja. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan, yang orang yang hidup dan meninggal dunia dalam keadaan musyrik, bagaimana dampaknya? Yang pertama dampaknya adalah dia tidak akan diampuni dosa-dosanya. Tidak akan diampuni dosa-dosanya. Apabila dia meninggal dunia, dia masih membawa amalan syirkul akbar, dia belum bertaubat dan dia meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik, maka dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Dan dia akan mengampuni dosa selain dosa syirik menurut apa yang Allah kehendaki. Masya Allah, luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mungkin dia haji berapa kali, dia puasa rajin. Tetapi dia masih senang ke dukun. Masih senang baca-baca dan meyakini ramalan-ramalan bintang. Ya. Yang jadi permainan anak-anak muda itu. Ya. Syirik itu yang seperti itu. Masih senang ya, sedekah laut dan sebagainya, jimat-jimat dan sebagainya. Kemudian dia juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam semua beberapa perkara. Ya. Ini ngeri yang seperti ini. Sampai meninggal dunia dia belum bertaubat kepada Allah, dia terancam bahwasanya dosanya tidak terampunkan. Walaupun jidatnya hitam, walaupun haji berapa kali. Kalau dia berbuat syirik, maka ibadahnya akan rusak. Sebagaimana tadi seawal saya katakan, sholat akan batal apabila toharoh, tanpa toharoh. Sebagaimana ibadah akan rusak apabila tanpa tauhid. Yang kedua, akan terhapus amal kebaikannya. Lain asyrokta layahbatonna amaluka walatakunanna minal khasirin. Apabila kita berbuat syirik kepada Allah, tidak menegakkan tauhid, maka sirna ya semua kebaikan kita. Ingat, kita perlu belajar dari kematian paman Rasulullah SAW. Siapa? Paman Abu Thalib. Kebaikannya banyak sekali. Dakwahnya Rasul ditopang, dilindungi. Ya, kalau ada yang mengancam Nabi Muhammad SAW, dia yang membackup, dia yang jadi bodi kuat. Tetapi semua kebaikannya sirna karena dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik, belum menerima kalimat la ilaha illallah yang diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta layahbatanna amaluka. Hapus semua amalan kebaikan kita. Sebagaimana apabila kita berbuat syirkul asghar, riya dalam salat, maka yang rusak amalan salat kita. Ya, bedanya syirkul akbar dan syirkul asghar adalah apabila syirkul asghar yang rusak hanyalah ibadah yang disertainya. Kita sedekah, ada maksud riya, yang rusak adalah sedekah kita. Tapi apabila kita berbuat syirkul akbar ya, yang termasuk syirik besar, maka bukan hanya amalan tersebut yang rusak, tapi seluruh amalan ibadah kita menjadi rusak ya. Ini harus dipahami. Karena ada syubhat seperti ini. Antum bisa jawab enggak? Kayaknya enggak adil kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan neraka kepada orang-orang kafir tapi baik. Orang-orang kafir tapi baik. Ya sedekah, sosial dan sebagainya. Ya. Gimana jawabnya seperti itu? Orang kafir tapi baik. Paham enggak maksudnya? Ya mungkin orang kafir yang kerja di lembaga sosial, dermawan dan sebagainya, tapi bukan orang muslim. Masuk surga enggak? Kalau zahirnya meninggal dalam keadaan di atas kekafirannya, di atas kemusyrikannya. Tidak. Ya, karena kebaikan itu diantaranya adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam materi yang lain saya jelaskan masalah kafir dan muslim, masalah tauhid dan syirik lebih mendalam ya. Yang ketiga adalah akibat daripada orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, di antaranya dia kekal di dalam api neraka. Dalilnya adalah Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, dari golongan ahlil kitab dan musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Apabila dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik, maka dia khalidina fiha abada, maka dia adalah kekal di dalam neraka. Sebagaimana sebaliknya, apabila seseorang meninggal dalam keadaan muslim, misalkan dia orang kafir, kemudian meninggal dia masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat, esok harinya meninggal dunia, maka syahadatnya, tauhidnya akan menghapuskan dosa-dosanya, kebaikan-kebaikannya akan diterima, bahkan dia akan terhindar dari kekalnya api neraka. Ya. Demikian, sudah waktunya? Masih satu lagi. Yang keempat adalah karunia. Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertauhid, ya. Apa karunia Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertauhid di dunia maupun di akhirat? karunianya adalah sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 82, Quran surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, adalah orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampur adukkan keimanan mereka bidzulmin. Zulmin di sini maksudnya adalah kesyirikan, ya, yang hidupnya bersih dari syirik kepada Allah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka itu akan dikaruniai keamanan dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi dua karunianya, al-amnu wa hum muhtadun, dan dia diberi hidayah. Al-amnu di sini menurut para ulama adalah keamanan hidup di dunia dan keamanan hidup di akhirat. Keamanan hidup di dunia adalah dia akan terbebas dari sesatnya kehidupan dunia, dan keamanan di akhirat dia akan terbebas dari kekalnya api neraka. Ya, al-amnu, aman. Ya. Wahum muhtadun, dan mereka akan diberikan hidayah di dunia wal akhirah. Hidayah di dunia adalah dia akan diberi semangat di dalam berislam, ya. Dia akan diberi petunjuk di dalam beragama dengan benar, dan hidayah di akhirat adalah dia akan dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hadiah bagi orang-orang yang merealisasikan perkara tauhid di dunia dan di akhirat. Ja'alani Allahu ayyakum minal muwahhidin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita kepada golongannya orang-orang yang bertauhid dan memberikan keistiqomahan hingga akhir hayat. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dan di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sekalian dan para pendengar Radio Muslim yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Ada salahnya dari diri saya dan ada benarnya dari datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.